Lesa sadari aku rasa purno nanging hatimu kuwi luweh olo. Atos omonganmu larani hatiku wis tak turuti kekarepanmu. Terus melayani hatiku sing suci, ku bertahan tetap tak lakoni. Kowe milih kae ingkari janjimu. Aku ngerti cintamu palsu. Nangis pilu kareng banyu motoku, kelingan esemu kaweku bertahan. Nanging perih merelakan cinta ini. Acor umur ureku nyanding karo slirah.